Mitra bisnis sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan beberapa nama yang menurutnya memiliki integritas dan kapabilitas untuk menjadi kandidat ketua KPK, serta layak untuk dijemput bola oleh panitia seleksi. Namun di antara nama-nama yang disebutkan, terdapat pula figur-figur yang diketahui publik mendukung kebijakan bailout Bank Senturi. Padahal di sisi lain, publik juga berharap agar KPK bisa menuntaskan kasus Bank Senturi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, di antara nama-nama yang Bapak sebutkan sebagai kandidat ideal ketua KPK, ada juga figur-figur yang kita ketahui mendukung kebijakan pemerintah dalam kasus Bank Senturi. Kalau itu menurut saya pertarungan politis saja itu. Saya tidak bela kasus Senturi, tidak menyalahkan karena saya tidak tahu gitu loh. Tetapi bagi saya orang-orang yang integritasnya tidak diragukan, Faisal Basri, Marsilam, Erick Riana, itu membela Sri Mulyani gitu loh. Tidak dalam konteks Senturinya, kasusnya. Perse, semata-mata kasusnya, tapi juga konteksnya, lingkungannya itunya segala macam. Orang-orang yang masih saya hormati integritasnya dan saya percaya pada mereka gitu loh. Artinya apa? Ada banyak dimensi lain yang terkait kan gitu. Kasus Lapindo, kasus KPC, kasus, itu kan ada warna dimensi politisnya segala macam. Nah, ini menjadi buruk kalau kita taking side, ya, kita siding mengambil posisi pada pihak yang menyerang gitu. Emang yang nyerang kasus Senturi juga bersih? Enggak juga, mana kan sama aja kalau menurut saya, juga sama aja gitu. Nah, ada juga yang menyebutkan kasus Bank Senturi sebenarnya adalah pertarungan antara parpol dan non-parpol. Apa pendapat Anda, Pak Her? Iya, saya lihat dia. Gitu. Karena apa? Semua yang belain Sri Mulyani. Dan tadi saya sebutkan nama-nama itu ya, termasuk Sri Mulyani sendiri. Tidak pernah ada cacat karakternya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, ini kalau kita lihat kasusnya Sri Mulyani, bagi saya ya dia bener aja, udah pergi aja. Ngapain ngurusin? Ibaratnya gini, gue pulang nih, gue mengabdi, gue bantu. Gue gak minta apa-apa, saya tidak perlu apa-apa, saya bantu. Digitu, makan aja itu. Saya beberapa kali mutung begitu juga. Udah keluar duit, keluar keringat. Disalahkan lagi, dibilang begini, begitu. Oh, makan aja, udahlah. Kayak gak ada pekerjaan lain aja kan gitu. Tinggal layang, gitu. Menurut saya udah bener itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.